Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil azizil qawiyil qadir. Al-ilahir rahmanil karimil ghafir. Al-hayyil qayyum. Al-bari'il fatir. Ashhadu annahu Allahu alladhi la ilaha illa huwa wahdahu la sharika lah. Istawa fi ilmihi kullu batin wa zahir. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله نور البصائر ومصباح الضمائر. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وترحم وتحنن على سيدنا ومولانا محمد نبي الرحمة وعلى آله الطاهرين المقتررين بالقرآن لن يتفرقا حتى يرد عليه الحوض يوم الدين وعلى أصحابه الأنصار والمهاجرين حماة الدين الباذلين الأنفس والأموال والأرواح في محبة الله ورسوله فرضي الله عنهم وأرضاهم. أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنيا والمرجع فيها غنى الدارين فاستمسك بها تنل ما تشتهيه وتدعي. Para muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang khatib di atas mimbar yang sangat wibawa ini senantiasa mengingatkan kepada dirinya dan mengingatkan kepada para muslimin mukminin untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang Allah tidak menerima amal kecuali dengannya. Takwa yang mana Allah tidak akan merahmati orang-orang yang beribadah kecuali dengannya. Sehingga demi Allah, tidak ada yang bisa membuat kita mulia kecuali dengan cara taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demi Allah, tidak ada sesuatu yang bisa menghinakan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau memang kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia dari kalian semuanya adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan, keagungan kita hanya kepada taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan, keagungan kita yang hakiki dan kebakti dan kekal abadi hanya kepada taat kita kepada Allah dan ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para muslimin yang dirahmati Allah, ketahuilah, barang siapa yang punya anggapan, barang siapa yang punya wacana bahwa kemuliaan, keagungan di dunia ataupun di akhirat diperoleh dengan tanpa cara taat kepada Allah, diperoleh dengan tanpa cara ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh orang ini termasuk orang-orang yang terjerumus dalam pemahaman yang sangat sesat sekali. Sehingga dengan pemahaman wacana seperti ini, tidak memiliki wacana seperti ini, kemuliaan bisa didapatkan dengan cara selain taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali ini adalah wacananya orang-orang munafikin wal iyadu billah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hakikat pemahaman keagungan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil izzatu lillah walirasulihi walilmu'minin walakinnal munafikina la ya'lamun. Dan ketahuilah, sesungguhnya kemuliaan hanya milik Allah, kemuliaan hanya milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemuliaan hanya bagi orang-orang mukminin saja. Maka barang siapa yang menganggap kemuliaan di dunia, keagungan di dunia, kehormatan di dunia bisa diperoleh dengan cara tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa diperoleh dengan cara tidak ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka katakan kepada orang tersebut, walakinnal munafiqina la ya'lamun. Sesungguhnya tetapi orang-orang munafik tidak akan mengetahui sama sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita muslimin di zaman sekarang dihadapkan dengan berbagai propaganda, dihadapkan dengan berbagai ajakan-ajakan yang mana ajakan tersebut mencari kemuliaan yang sifatnya itu keagungan yang semu, mungkin dengan cara harta benda, mungkin dengan cara kursi, mungkin dengan cara kejayaan dengan menggapai kekuasaan. Dan ketahuilah, semua itu kemuliaan propaganda yang diajakkan kepada muslimin dengan menggunakan harta, dengan menggunakan kursi, dengan menggunakan kekuasaan, itu otomatis adalah merupakan kemuliaan, keagungan tanpa didasari iman kepada Allah dan Rasulnya. Dan tuntutan daripada hikmah Allah, tuntutan daripada putusan Allah di muka bumi ini, barang siapa kita mencari kemuliaan, keagungan di dunia ini dengan tanpa tidak taat kepada Allah, maka pasti akan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, beliau pernah berkata, kata beliau, inna qaumun a'azzanallahu bil Islam. Sesungguhnya kami adalah merupakan kaum yang Allah muliakan kita dengan agama Islam, yang Allah muliakan kita dengan iman kepada Allah, yang Allah muliakan kita dengan sebagai pengikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Umar, "Famahma ibtaghainal izzah fi ghairih azallanallah." Siapapun, kapanpun, dimanapun kalau memang kita mencari kemuliaan, keagungan, kehormatan di dunia dengan tanpa cara Islam, dengan tanpa cara iman, dengan tanpa cara ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti itu akan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemuliaan, keagungan yang Allah sematkan kepada kita dengan keimanan, dengan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini semuanya terkandung di dalam hadir kita di dalam syiar yang mulia ini. Hadir kita di dalam kita melaksanakan salah satu perintah Allah yang sangat agung ini, yaitu salat Jumat berjamaah. Semoga amal ibadah kita, doa-doa kita yang kita panjatkan di hari yang agung ini senantiasa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking mengagungkan syiar ini, Rasulullah bersabda, Man taraka salatal jum'ah tahawunan biha, taba Allahu ala qalbihi bitabi'in nifaq. Barang siapa yang meninggalkan salat jum'ah karena sembrono dengannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyetempel hatinya dengan setempel kemunafikan wal'iyadubillah. Ma'asyiral hadirin muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya yang hadir di masjid ini, yang sesungguhnya kita semuanya yang hadir di masjid ini, jikalau kita nanti keluar dari ibadah yang mulia ini, kemudian tidak ada niatan di dalam hati kita, dan kita tidak peduli dengan keadaan rumah kita, dengan keadaan sholat fardunya anak-anak kita, dengan keadaan bagaimana putri-putri kita membuka aurat, kita tidak ada niatan untuk merubah itu semuanya, jikalau kita keluar dari ibadah ini, sungguh orang tersebut tidaklah mendapatkan izzah, kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang hadir di masjid ini, jikalau keluar dari masjid ini tidak ada keinginan yang kuat di dalam menjaga anggota tubuh yang Allah amanatkan kepada dia, sehingga matanya dibuat diumbar untuk maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Lisan kita diumbar, dilepas untuk mencaci maki, mencela sesama. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur. Mencaci maki orang muslim itu kefasikan, dan membunuh orang muslim menyebabkan kekafiran. Dan jikalau orang yang hadir di masjid ini namun masih ada niatan untuk melepas syahwat, masih ada niatan untuk mengumbar keinginan nafsunya sehingga tidak takut kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala mensifati generasi yang buruk dengan generasi yang memiliki dua sifat sebagaimana firman Allah, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Generasi bobrok adalah generasi yang meninggalkan, yang menyia-nyiakan salat, dan generasi bobrok adalah generasi yang selalu mengikuti hawa nafsinya waliyadibillah. Orang semacam ini meskipun hadir di masjid ini, sungguh orang tersebut jauh daripada pemahaman hakikat mendapatkan izzah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengalami permusuhan antar sesama, mengalami perselisihan antar sesama. Dalam hati kita ada kebencian dengan sesama. Ini adalah merupakan sebab dosa yang mana kita dituntun oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, hati kita dituntun, hati kita kita berikan kepada mereka, bahkan musuh-musuhnya Allah dan Rasulnya sudah masuk kepada rumah-rumah kita wal iyadu billah. Maka para muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intisari daripada problema yang kita alami adalah dosa yang kita amalkan. Sehingga ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di zamannya beliau dalam masalah paceklik, dalam masalah yang sangat pelik sekali, lama tidak turun hujan, sehingga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengadakan salat istisqa dan meminta kepada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doanya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib menunjukkan hakikat yang Allah sampaikan kepada kita dalam Al-Qur'an, yaitu hakikat zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan sebuah kaum kecuali kaum itu mau merubah keadaannya sendiri. Sehingga dalam salah satu doanya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib menyinggung hakikat ini, Sayyidina Abbas mengatakan, Allahumma la tanzilil uqubah illa bidambin. Ya Allah, sesungguhnya kita yakin tidak akan turun sebuah musibah, tidak akan turun sebuah hukuman dari engkau kecuali sebab dosa yang kita amalkan. Sayyidina Abbas mengatakan, wala tarfa'u illa bitaubah. Dan tidak diangkat ini uqubah, dan tidak diangkat ini hukuman kecuali dengan taubatan nasuha kepada engkau ya Allah. Maka kami datang kepadamu dalam keadaan taubat. Kami datang dengan tangan hampa. Kami datang dengan taubat kepadamu ya Allah. Maka Sayyidina Abbas tidak mengembalikan tangannya kecuali awan mega yang membawa hujan berdatangan ke Masjidil Haram, sehingga di waktu itu juga turun hujan, sehingga Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib dijuluki Saqil Haramain, orang yang memberikan jamuan air kepada tanah haram Mekah dan tanah haram Madinah. Maksud daripada peristiwa ini adalah menunjukkan bahwa jikalau sekarang muslimin muslimat ada sebuah musibah, ada sebuah peristiwa, ada sebuah problema, siapa sekarang yang mengembalikan bahwa sebabnya cuma satu, yaitu dosa? Terus kemudian siapa yang bisa mengembalikan bahwa cara solusi untuk menghilangkan problema tersebut cuma satu, yaitu taubatan nasuha, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak seperti sekarang ada sebuah problema, masalah, mengatakan ini gara-gara fulan, ini gara-gara presiden fulan, ini gara-gara menteri fulan, ini gara-gara kelompok fulan, ini gara-gara peraturan fulan. Apakah seakan-akan bumi ini bukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Jelas sekali, lillahil mulkus samawati wal ard. Bagi Allah Subhanahu wa taala kekuasaan langit dan bumi. Hari ini limanil mulkul yaum, lillahil wahidil qahhar. Bagi Allah lah kekuasaan pada hari tersebut. Sekarang, besok, kemarin dan seterusnya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam riwayat kata Rasulullah, a'malukum ummalukum, amal kalian, perbuatan kalian adalah ummal kalian alias pegawai kalian. jikalau perbuatan kita ini baik, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebaikan kepada kita. Dalam riwayat hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, Anallah malikul muluk warabbul arbab, saya adalah Allah, raja dari semua raja, Tuhan dari semua yang diagungkan. Kulubul muluk wa nawasihim biyadi, hatinya raja, hatinya para pemimpin, hatinya semua orang, semuanya berada pada tanganku. Fa innal ibad in ata'uni ja'altuhum lahum rahmah. Jikalau masyarakat manusia betul-betul taat kembali kepadaku, melaksanakan perintahku, takwa kepadaku, maka aku jadikan raja-raja itu rahmat, belas kasihan kepada mereka. Wa in asauni, dan jikalau para hamba ini berdurhaka kepadaku, maksiat kepadaku, ja'altuhum lahum nikmah, maka ja'altuhum alaihim nikmah, maka aku jadikan mereka raja-raja sebagai cobaan, sebagai siksaan yang membolimi kita semuanya. Fala tusghilu anfusakum bisabil muluk, maka janganlah kita sibukkan problema ini gara-gara pemimpin ini, problema ini gara-gara presiden ini, problema ini gara-gara ini semuanya. Fala tusghilu anfusakum bisabil muluk, maka janganlah engkau sibukkan dengan mencaci maki raja. Yang penting kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur semuanya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita yang selalu mukhalafah, yang selalu tidak mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengingatkan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah hati-hatilah, waspadalah orang-orang yang selalu mukhalafah dengan perintahku, orang-orang yang selalu menentang perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut akan tertimpa sebuah fitnah, cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jikalau kita mengalami problema, jikalau kita mengalami urusan pelik, maka janganlah kita mencari solusi kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada salah seorang muslim yang kerja di hotel, yang mana hotel tersebut menyajikan hal-hal yang haram, yang mana hotel tersebut menyajikan minuman-minuman keras, datang salah seorang ulama, Asy-Syaikh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah. Beliau menasehati anak ini, yang mana anak ini adalah merupakan salah satu direksi, direktur di hotel tersebut. Kata beliau, hai anakku, tinggalkan kerjaan ini, cari kerjaan yang lain, yang lebih baik, yang halal. Di sini banyak syubhat keharaman yang kau lihat. Meskipun engkau tidak minum khamr, tapi engkau membantu mereka untuk bisa minum khamr dan sama-sama dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata pemuda ini, wahai syekh, wahai guru, saya punya keluarga, saya banyak utang banyak, bagaimana cara saya untuk bisa menghidupi keluarga saya? Kata syekh mengatakan, apakah Allah tidak mengatakan kepada engkau, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya Allah akan memberikan kepada dia solusi, jalan terbaik. Anak ini masih bimbang. Syekh ini mengatakan, coba lihat ayat tersebut, mana yang lebih dahulu, takwa dulu, apakah solusi, jalan keluar dulu? Maka orang ini mengatakan, jelas ayat tersebut menjelaskan takwa lebih didahulukan, kemudian baru datang makhraj. Setelah kita bertakwa kepada Allah, baru datang makhraj, baru datang solusi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam satu riwayat, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, karena Allah, karena ini maksiat, karena ini adalah durhaka kepada Allah, maka pasti Allah akan menggantikan kepada orang tersebut hal yang lebih baik darinya. Sehingga nasihat syekh ini masuk kepada pemuda ini, ditinggalkan itu pekerjaan, padahal dia memiliki posisi yang sangat tinggi di hotel tersebut, ditinggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lama sungguh syekh ini, apa orang ini, mendapatkan tawaran kerja di hotel, menjadi direktur di hotel yang dekat sama kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Semoga khutbah yang sesingkat ini senantiasa dibarengi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik hidayah, sehingga kita tidak bangkit dari syiar yang sangat agung ini, senantiasa kita betul-betul membawa izzah, membawa kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi matta salat aynun binadhar wa udhunun bikhabar. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin, ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wa hafidhu 'ala ta'ah wa huduril jum'ati wal jama'ah, wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi, fa qala ta'ala wa lam yazal qa'ilan 'alima, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, warda anil khulafa'ir rashidin alladhina qadaw bil haqi wa kanu bihi ya'dilun, sadatina Abi Bakar wa Umar wa Uthmana wa Ali wa ansairi ashabi nabiyika ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khzul man khadalal muslimin. Allahumma ahlikil yahuda wal nasara wal kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma aminna fi durina واصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا وعن المسلمين البلاء والوباء والأمراض والأسقم والشدائد والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وادفع اللهم عنا وعنهم كيد الحاسدين والظالمين والمعتدين عاجلا غير آجل في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. تعبدنا بدعاء لعبادك والأمر كله بيدك، فنسألك الصدق في القيام بهذا الأمر وفي امتثال هذا الطلب، ونتوجه إليك بما دعاك به أنبياك وأولياك من أهل أرضك وسماك، أن تنقذنا والمسلمين وترحمنا والمسلمين وتحفظنا والمسلمين وتدارك إخواننا المسلمين في المشارق والمغارب أجمعين. فرج كرباتهم، ادفع الآفات عنهم، اجمع شملهم، لما شأثهم، ألف ذات بينهم، وفق للتوبة عاصيهم، وتقبل توبة من تائبهم، علم جاهلهم، وانفع بالعلم عالمهم، اشفي مريضهم، عافي محتجاهم، ارحمهم يا رحيم، انصرهم يا ناصر، تولهم يا متولي، kun lahum ya karim birahmatika ya arhamar rahimin fa ya rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أعظم وأجل وأكبر